إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من عقد عقدة ثم نفث فيه فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dalam riwayat Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengikat ikatan-ikatan, yang menyimpul simpulan-simpulan, summa nafasa fiha, kemudian meniup-niup padanya, faqad sahara, berarti dia sudah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak, dan siapa yang melakukan sihir maka dia telah terjatuh di dalam kesyirikan-kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan siapa yang menggantungkan sesuatu atau bergantung pada sesuatu, wukila ilaih, maka niscaya akan dipasrahkan dia kepada sesuatu tersebut. Saya ulangi kalimat yang terakhir, siapa yang bergantung pada sesuatu maka akan dipasrahkan pada sesuatu tersebut. Hadal hadis disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa'azahu lin-nasa'i, dan beliau menyebutkan bahwa riwayat ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Tetapi lam yubna 'alayhi aw mawqufun huwa am marfu'. Tetapi tidak dijelaskan di sini apakah mawqufun huwa aw marfu'. Apakah ucapan Abu Hurairah atau Abu Hurairah rafa'ahu ila nabi? Rafa'ahu ila nabi artinya berkata Rasulullah. Di sini enggak ada. Dari hadis Abu Hurairah, min man 'aqada 'uqdatan. Kalau langsung berkata dari Abu Hurairah qala Rasulullah, jelas marfu'nya. Jelas marfu'nya. Karena qala Rasulullah, atau aku dengar Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya aku mendengar Nabi berkata, itu sudah jelas marfu. Tetapi kalau dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, apakah dari hadis Abu Hurairah marfu'an, apakah itu hadis Abu Hurairah secara marfu' atau mauquf? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dijelaskan di sini riwayatnya dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i marfu'an. Kata siapa? Kata pensyarah. Karena dalam matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebutkan mauquf atau marfu'. Maka disyarah. Wa qad rawahu An-Nasa'i marfu'an. Dan Imam Nasa'i sendiri telah meriwayatkan dalam kitabnya secara marfu'. Wa hadha huwa shawab. Dan ini yang benar. Katanya beliau. Wa hasanahu Ibnu Muflih. Dihasankan oleh Ibnu Muflih dalam Adabus Syar'iyyah. Tetapi ternyata lebih teliti lagi. Diperiksa oleh muhakkik. Oleh muhakkik. Bukan sahibul matan. Bukan pensyarahnya. Bukan peringkasnya. Muhakkiknya. Berarti kalau muhakkik, hanya kitab yang cetakannya sama dengan saya. Yaitu ditahkik oleh Dr. Al-Walid Ibn Abdurrahman Ibn Muhammad Ali Furayyan. Sama? Cetakan kalian? Muhakkiknya? Baik. Kalau sama alhamdulillah. Kalau tidak, tambahkan sebagai catatan kaki. Wa sawab annahu mauqufun 'ala al-Hasan. Yang benar riwayat itu hanya berhenti pada Al-Hasan saja radhiyallahu taala anhu. Demikian dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Mizanul I'tidal. Yang benar dia mauquf 'ala al-Hasan sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Disingkat fil mizan, di dalam Al-Mizan. Juz kedua, halaman 378. Baik. Adapun Nasa'i yang dimaksud di sini adalah Imam Al-Hafiz Muhaddis. Namanya Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Sahibus Sunan, pemilik Sunan. Sehingga kalau engkau menyebutkan Sahibus Sunan atau Ashabus Sunan yang empat, mesti ada Nasa'i di dalamnya. Ashab As-Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullahu ajma'in. Abu Abdurrahman Sahibus Sunan, beliau adalah Abu Abdurrahman pemilik kitab Sunan An-Nasa'i. Rawahu an Muhammad ibn Musanna, beliau meriwayatkan dari Muhammad ibn Musanna ibn Bashar wa ibn Bashar, dan dari Ibn Bashar dan juga dari Qutaibah wa khalq, dan sekian banyak guru-guru beliau. Jadi kalau meriwayatkan dari, berarti guru-gurunya. Beliau meriwayatkan dari siapa? Dari Muhammad ibn Musanna, dari Ibn Bashar, dari Qutaibah wa khalq, dan sekian banyak guru-gurunya yang lain. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi bi'ilal al-hadith. Dan beliau ini seorang yang ahli di dalam bidang ilal al-hadith. Sehingga dikatakan dengan kalimat ilaihi al-muntaha. Ilaihi al-muntaha. Kepadanya lah berakhir. Apa makna kepadanya berakhir? Kalau engkau bertanya tentang idalul hadis pada fulan, maka kata fulan, tanya sama guru saya. Kalau tanya sama gurunya, tanya sama guru saya. Kalau ada yang tanya lagi guru yang ketiga ini, maka dia akan berkata, tanya sama guru saya, An-Nasa'i. Yang di sana juga sama, tanya sama guru saya, tanya sama guru saya, tanya sama gurunya. Yang terakhir siapa? An-Nasa'i. Ilaihi al-muntaha. Jadi rujukan para ahlul hadis untuk berbicara, untuk bertanya tentang ilal al-hadis. Apa ilal hadis? Cacat-cacat hadis. Dan itu ilmu yang rinci. Tidak hanya engkau menyatakan sanadnya ada kelemahan, atau sanadnya tidak bersambung, atau rawinya ada yang tidak hafal. Enggak cukup sampai di situ. Rawi-rawinya thiqah, sanadnya bersambung. Dilihat oleh seorang imam seperti Imam Nasa'i, hadzal hadis mu'allal. Hadis ini cacat. Masyaallah. Padahal dilihat sanadnya, rawi-rawinya semuanya thiqah. Sanadnya juga bersambung. Rawi yang satu bertemu rawi yang lain. Dari mana lihatnya? Dari ilal. Ada cacatnya. Barakallahu fiikum. Sehingga kriteria hadis sahih, siapa yang hafal? Kriteria hadis sahih, rawahu an thiqatin thabtin an mithlihi ila muntaha. Kedua, muttasilis sanad, bersambung sanadnya, tidak berhenti sampai situ. Ghairu mu'allalin wala syad. Iya kan? Ghairu mu'allal wala syad. Mu'allal ini berillat, tidak berillat, tidak ada cacatnya, dan tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Seorang Yahudi. Yahudi di zaman itu sedikit ngerti tentang mustalah hadis. Sehingga dia menyebutkan rawi-rawi yang semuanya thiqah. Dia pilih cari-cari rawi yang thiqah. Dan dia lihat rawi ini bertemu gak dengan rawi itu bertemu dengan rawi ini. Sampai nyambung kepada Nabi. Masya Allah. Setelah itu dia berkata, qala Rasulullah SAW, aku mendengar dari fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sami'tu fulan yaqul, qala Rasulullah SAW, qala sahabat, berkata sahabat, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya harta Khaybar tidak dibagikan dan tidak diwakafkan dan seterusnya dan seterusnya. Keuntungan Yahudi, untuk keuntungan Yahudi, tetapi diberikan kepada mereka. Saya dapatkan hadis ini dilihat oleh hakim di pengadilan. Ini belum puncaknya, belum Imam Nasa'i belum. Baru hakimnya, hadzal haditsu muzayyaf. Ini hadis palsu. Kok bisa? Rawi-rawinya thiqah. Sanadnya bersambung dari sahabat yang mulia, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis muzayyaf. Kamu memilihnya sahabat Sa'ad ibn Mu'ad, padahal beliau terbunuh dalam perang Khandaq, tidak sempat menyaksikan perang Khaybar. Ketahuan palsunya. Oleh karena itu para ulama menyatakan dengan munculnya para imam-imam ahlul ilal, dengan adanya para imam-imam yang ahli di bidang ilal al-hadith, hadis dipalsukan siang hari, enggak sampai malam sudah terbongkar kepalsuannya. Dipalsukan di malam hari, tidak sampai pagi sudah ketahuan palsunya. Ada muzayyaf, ini palsu. Seakan-akan para a'immah ini, para ulama ini, melihat hadis cukup dengan dicium saja. Wah, palsu. Saking ahlinya. palsu. Sebab ada yang tidak melihat apapun, tidak melihat terawih, tidak melihat apa, begitu mendengar, palsu. Langsung. Loh kok bisa tahu? Nabi itu adalah seorang Arab yang fasih. Ana afsahukum biqawli dad. Aku yang paling fasih diantara kalian dalam mengucapkan dad. Maksudnya, Arab. Yang benar-benar dididik oleh Arabi di Badui, disusukan oleh keluarga Halim Sa'diyah, sehingga bahasa Arabnya murni asli. Enggak mungkin seperti ini. Ada raqa'iq, ada raqiq, taruqi, kaku bahasa Arabnya. Jadi terasa, ah ini enggak benar, ini hadis enggak benar. Dari mana bahasanya? Nabi itu orang yang fasih, enggak mungkin menyatakan ya tak seperti ini. Ya tarakat seperti ini. Tidak mungkin mengucapkan kalimat bahasa Arab. Tidak fasih. Kalau kamu menyebutkan kalimat bahasa Arab, didengar oleh orang Arab, bagaimana kira-kira? Terasa enggak? Ah, kamu orang mana? Langsung digitukan kan? Mengapa? Aku bahasa Arab. Mereka juga melihat hadis. Ah, ini bukan ucapan Nabi. Itu barakallahu fikum disebut dengan ilal, cacat, ada cacat-cacatnya. Bisa dengan sejarah, bisa dengan bahasa, bisa dengan sahabatnya, bisa dengan sekian perkara. Kembali kepada kitab. Ilaihil muntaha fil ilmi bi'ilalil hadith. Beliau ini puncaknya para ahli di bidang ilal hadith. Mata sanata 33. Beliau meninggal pada tahun 303 Hijriah. Walahu 88 sana. Dan beliau berumur ketika meninggal 88 tahun. Taib hadisnya. Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Siapa yang mengikat simpulan-simpulan tali kemudian meniup-niupnya, maka dia telah melakukan seher. Dari mana kalimat ini? Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara kecuali dari wahyu. Beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Faqad uhiya ilaihi, telah diwahyukan kepadanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri nafathat fil 'uqad. Dua ciri-ciri tukang sihir. Dua ciri-ciri tukang sihir. Membikin simpulan-simpulan dan meniup-niupnya. Nafasat fil'uqad. Peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Maka siapa yang meniup, siapa yang membikin simpulan-simpulan tali kemudian meniup-niupnya, buah, buah, buah, tukang sihir. Berarti dia tukang sihir. Ay'aqadu al-khuyut. Mengikat benang-benang kalau bukan tali. I'lam anna as-saharah idza aradu 'amal as-sihr, ketahuilah bahwa tukang-tukang sihir ketika akan melakukan kegiatan sihirnya, 'aqadul khuyuta, mereka akan menyimpul simpulan-simpulan benang, wa nafathu 'ala kulli 'uqdatin, dan dia akan meniup-niupnya pada setiap simpulan. Hatta na'qid kullu ma yuridun. Sepertinya kurang alif. Wallahu a'lam. Di cetakan kalian ada alifnya? Atau enggak ada? Hatta na'qada kullu ma yuridun, hingga terikatlah semua yang diinginkan oleh tukang sihir. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarrin naffatsat fil 'uqad. Manhum an-nafathat atau manhunna an-nafathat humus sawahir atau hunna as-sawahir allati yaf'alna dhalik, yang melakukan hal tersebut. Wan-nafsu nun fa dan sa huwa an-nafakh min riqin wa huwa dun at-tafal, dan itu di bawahnya tafal, di atasnya nafas, di bawahnya busok apalagi ya. Wa an-nafsu fi'lu as-sihr, nafas itu perbuatan tukang sihir. Kalau meniup nafas, ya. Kalau tafala, coba. Meludah sedikit. Puah. Di mana nafas? Di tengah-tengahnya. Lebih dari meniup sebelum meludah. Lebih dari meniup sebelum meludah, di bawahnya ludah sedikit. Gambarnya terbalik, tafal di atas, di bawahnya ada nafas, di bawahnya lagi nafasa. Barakallahu fiikum. Berarti meniup tetapi ada ludahnya sedikit. Berarti subhanallah, sejak dulu di zaman Nabi SAW sampai hari ini mirip. Pernah lihat? Gak pernah. Alhamdulillah. Berarti gak pernah ke tukang sihir. Pernah dengar ceritanya? Pernah. Komat kamit bikin simpulan-simpulan, kemudian puah, puah, puah. Apa itu? Meludah? Bukan. Meniup? Bukan juga. Kalau meniup, ya kan? Itulah tak namanya nafas. Belum sampai meludah, tapi sudah lebih dari meniup. Sudah ada keluar cipratan sedikit. Na'udzubillah. Ala kulli hal, kembali kepada kitab. Itulah yang dilakukan oleh tukang sihir. Dalam perbuatan sihirnya, fa idza takayyafat nafsuhu bil khubs wasyarr, kalau sudah terbentuk di hati tukang sihir ini jiwanya, bil khubs wasyarr, kalian bertanya tentang nafakh, di sini nafakh mirip dengan nafas. Kalau nafas itu, ya seperti kamu bernafas. Kalau nafakha, seperti kamu meniup balon. Begitu. Tapi nafas, di bawahnya meludah sedikit. Ya. Wallahu ta'ala alam, yang saya contohkan itu mirip begitu. Tapi tidak persis. Karena belum pernah lihat aslinya. Ala kulli hal, takayyafa nafsuhu bil khubthi wasyarr, tukang sihir ini sudah terbentuk dalam hatinya kejahatan, keburukan, kebusukan. Alladhi yuriduhu bil mashur, yang dia inginkan untuk orang yang akan disihir. Wa yasta'inu alaihi, maka mulailah dia meminta bantuan dengan jiwanya yang busuk, dengan jiwanya yang penuh kejahatan dan kejelekan, kemudian ditiupkan, tentunya yang dimaksud nafas, ditiupkan dengan sedikit ludah kesimpulan-simpulan tadi, dan itu katanya dengan sangat sangat sungguh-sungguh serius sehingga kebusukan yang di hati itu nempel di dalam simpulan tali itu katanya. Yasta'inu alaihi bil arwahil khabitha, dia meminta bantuan dengan jiwanya yang busuk. Nafakha fi tilkal 'uqdah, mulailah dia meniup-niup di simpulan tadi. Nafkhan ma'ahu riq, nafkhan ma'ahu riq, tiupan yang memiliki atau yang mengandung ludah. Jadi jangan bilang tiupan saja, kalau tiupan belum yang dikerjakan oleh tukang sihir. Idza utliqa nafathat fahuwa sahih, kalau pakai nafath cukup dipaham. Tapi kalau pakai nafakh ditiup, salah itu. Harus ada tambahan kata. Ditiup dengan sedikit ludah. Nah begitu. Untuk bisa sampai kepada nafakh adalah tiupan dengan sedikit ludah. Fayakhruju min nafsihil khabitha nafasun mumazajun. Maka dengan ludah dan tiupan tadi, keluarlah dari jiwa yang busuk niat-niat busuk, kemudian bercampur, mumazaj, bercampur li syarri wal adza. Di dalam tiupan dan ludahnya tadi mengandung kejahatan dan kejelekan yang kemudian bercampur. Muqtarinun lirriqi al-mumazaj lidzalik, bercampur dengan air liurnya yang sudah tercampur dengan jiwa busuknya. Waqad tasa'ada huwa warruhu syaitaniyah, dan kadang-kadang saling tolong-menolong, kadang-kadang saling dukung-mendukung antara kebusukan dirinya yang ditiupkan melalui ludahnya dengan kejahatan dan kejelekan syaitaniyah dari kalangan jin. Alal adza au ala adzal mashhur, untuk membuat kejelekan pada si mashur. Perhatikan barakallahu fikum, dengan nafas ini tadi, nafas sahir yang bercampur dengan kejelekan dan kejahatan jiwanya, ditiupkan dengan penuh kejelekan dan emosi, plus ditambah dengan syaitan. Syaitaniyah. Nah, maka jadilah ada kejelekan al-mashur. Fayusibuhu sihir, maka akhirnya sihir tadi menimpa orang yang disihir tadi. Biiznillahil kaunil qadari, dengan izin Allah al-kauni al-qadari. Maknanya bukan Allah mengizinkan secara syariat, Allah mengharamkan sihir. Maka kalimat izin di sini adalah al-kauni al-qadari, artinya yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki terjadi, yang Allah kehendaki secara kauni, maksudnya Allah takdirkan terjadi. Dari sini pelajaran penting bahwa sihir sehebat apapun, kalau Allah takdirkan terjadi, kalau tidak, ya tidak terjadi. Karena Allah takdirkan, terjadi. Kalau tidak Allah takdirkan, tidak terjadi. La syar'i, bukan izin syar'i. Kalau izin syar'i tidak ada, yang ada malah dilarang dalam syariat. Qalahu Ibnul Qayyim, demikian dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَ, dan siapa yang melakukan sihir, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. نَصٌ فِي أَنَّ السَّحِرْ مُشْرِكْ, ini dalil secara nas bahwa tukang sihir itu musyrik. لَا يَتَأَتَّ السَّحْرُ بِدُونِ شِرِكْ, tidak mungkin akan terjadi sihir tanpa kesyirikan. Tidak mungkin terjadi sihir tanpa kesyirikan. Kama hakahu al-hafiz an ba'dihim, sebagaimana dihikayatkan oleh al-hafiz rahimahullah dari sebagian mereka. Sudah pernah kita ceritakan sampai ada yang na'udzubillah menghinakan Quran dan Sunnah untuk supaya manjur sihirnya. Ada yang memakai najis yang mughalladhah, najis yang sangat busuk, yang sangat besar najisnya, dipakai untuk praktek sihir. Pakai darah haid misalnya. Sengaja-sengaja menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah larang dikerjakan oleh tukang-tukang sihir supaya manjur sihirnya. Maka ketika tukang-tukang sihir yang mengaku muslimin berperang dengan tukang-tukang sihir dari pedalaman yang ateis, kuat mana sihirnya? Yang ateis. Barakallahu fiikum. Wa man sahara faqad asyrak, siapa yang berbuat sihir dia jatuh dalam kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an hukila ilai, kalimat ketiga, siapa yang bergantung pada sesuatu maka dia akan dipasrahkan pada sesuatu itu. Ay man ta'allaqa qalbuhu syai'an, yakni siapa yang hatinya bergantung pada sesuatu. Bihaitsu ya'tamid 'alaihi wa yarjuhu, di mana hatinya berharap kepadanya, bersandar kepadanya. Wakkalallahu ila dzalika syai, maka niscaya Allah pasrahkan kepada orang atau makhluk atau benda yang dia bergantung padanya. Mau minta keselamatan, minta sama sabuk keramatmu itu. Kira-kira begitu. Mau minta pertolongan, lu minta tolong sama benda itu, sama cincinmu, kalungmu, gelangmu itu yang katanya bisa melindungi dari kejahatan, dari kejelekan. Itu namanya dipasrahkan. Dengan makna lain, Allah tidak tolong dia. Dengan makna lain, Allah tidak akan menolongnya. Allah pasrahkan kepada benda tadi. Barakallahu fiikum. Faman ta'allaqa ala rabbihi wa ilahihi wa sayyidihi, adapun siapa yang bergantungnya kepada Rabbnya, kepada Allah, kepada ilahnya, kepada sayyidnya, pemiliknya, kepada maulanya, Rabb kulli syai, penguasa segala sesuatu, wa malikuh, pemiliknya, kafahu, niscaya Allah akan cukupi. Kalau bergantungnya kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa waqahu, Allah akan lindungi. Wa hafidhahu, Allah akan jaga dia. Wa tawallahu, Allah akan bela dia. Karena bergantungnya kepada Allah, maka Allah bela dia. Adapun yang bergantungnya kepada selain Allah, Allah akan pasrahkan. Silakan kalian mendapatkan pembelaan, pertolongan, dukungan dari benda tadi. Silakan. Ya tentunya enggak akan dapat. Maka siapa yang bergantungnya kepada Allah, Allah akan jaga dia. Allah akan lindungi dia. Allah akan cukupi dia. Allah akan lindungi dia. Ni'ma ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Hambanya yang mana? Hamba yang bergantungnya kepada Allah, yang bertawakalnya kepada Allah. Maka perlu ditambahkan oleh kalian dalilnya. Tambahkan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu lebih mengarah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Karena bertawakalnya pada Allah, Allah akan cukupi dia. Inni tawakkaltu 'ala Rabbi. Wa man ta'allaqa 'ala as-sahrah wa syayatin wa ghairihim min al-makhluqin wa kalahu Allah ila man ta'allaqahu fahalak. Adapun siapa yang bergantungnya pada tukang-tukang sihir, tenang saja, saya sudah meminta pada tukang sihir fulani dan saya mendapatkan batu keramat yang akan menyelamatkan. Kita telah mendapatkan sabuk keramat, cincin keramat, kalung keramat yang sudah diisi dengan kekuatan gaib oleh tukang sihir ini. Berarti bergantung pada makhluk. Atau menyatakan, tenang saja, jangan khawatir, kita sudah dijaga oleh 4 jin di depan, di belakang, di kiri, dan di kanan. Kita sudah dipagari. Itu bahasa mereka. Pagar jin maksudnya. Seperti orang yang pernah kita rukyah. Akhirnya kesurupan. Begitu dirukyah, langsung jinnya muncul. Berbicara dengan ngeraco segala macam. Setelah berhasil sadar, ditanya, kamu ini kenapa bisa ada jin di tubuhmu? Saya itu dari suku fulani di sana. Di pulau apa. Rata-rata mereka memperlindungkan anaknya pada syaitan dengan cara diberi pagar, katanya. Jadi semua anak-anaknya diberi pagar, khususnya yang perempuan. Diberi pagar-pagar jin, dilindungi dengan perlindungan-perlindungan jin. Kalau ada yang mendekati dia mau berbuat jahat, tiba-tiba orang itu terpental sendiri. Kalau ada yang mau menipu dia, tiba-tiba orang itu tertipu sendiri. Kalau ada yang mendekati mau begini, mau begitu, tiba-tiba dia pingsan gak ada sebab. Katanya. Ternyata akibatnya justru sebaliknya. Mengapa? Karena jin-jin tadi kayak binatang ternak. Jin-jin yang jahat ini seperti binatang ternak. Apa itu? Harus dikasih makan, kasih minum. Seperti memelihara macan. Kalau gak dikasih daging atau kurang dagingnya, ya tuannya dimakan. Begitu. Ini juga sama. Kalau gak diberi berbagai macam persembahan-persembahan, atau tidak diberi syarat-syarat yang dimaukan oleh jin tadi, orang tuanya mati, bapaknya mati, ibunya mati, anaknya gak ngerti. Kalau dia punya pagar jin tadi, apa yang terjadi? Sering kesurupan. Akhirnya yang susah siapa? Ya dia sendiri. Bukan dilindungi, tapi diganggu. Terus diganggu. Sampai kita rukyah waktu itu. Kembali kepada kitab. Qal, maka siapa yang bergantungnya pada tukang-tukang sihir, atau pada jimat-jimat yang diberikan oleh tukang sihir, atau dengan cara-cara yang diajarkan oleh tukang sihir, atau bergantung pada setan-setan dari kalangan jin, dan lain-lainnya dari makhluk-makhluk, maka Allah akan pasrahkan orang itu kepada makhluk-makhluk tadi. Dan Allah gak akan bantu, Allah gak akan dukung, Allah gak akan bela, Allah gak akan tolong. Apa akibatnya? Halak. Akibatnya binasa. Tiba-tiba kesurupan dan loncat dari bangunan tingkat sekian mati. Kok loncat dia bunuh diri? Ya mirip dengan bunuh diri. Tetapi sesungguhnya syaitan jinnya tadi yang menyuruh dia. Loncat, loncat, loncat. Dia kayak orang gila, loncat beneran. Yang mati bukan jinnya, orang itu mati. Dan kita hampir terjadi seperti itu kalau tidak dipegangi oleh beberapa orang. Saya mau loncat saja, saya mau loncat saja. Dari tingkat 2. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang binasa? Orang yang bergantungnya pada selain Allah. Maka Allah pasrahkan dia pada sesuatu tersebut. Wa man ta'ammala dzalika fi ahwalil khalqi. Siapa yang memperhatikan keadaan para makhluk-makhluk, wa nadhara bi'ainil basirah, dan dia melihat dengan pandangan yang tajam, ra'a dzalika 'iyanan, dia akan melihat dengan jelas dengan mata kepalanya. Iyanan sangat jelas dengan matanya. Maksudnya benar-benar terjadi, benar-benar terbukti ucapan ini, benar-benar waqi', fakta. Wa hadza min jawami'il kalim. Dan ini termasuk jawami'il kalim. Ucapan Rasulullah ini ucapan yang ringkas, gampang dihafal, tetapi maknanya sangat luas dan terbukti benar. Wallahu ta'ala a'lam. Disebutkan di sini, siapa yang memperhatikan keadaan manusia? Siapa yang nadhara bi'ainil basirah? Siapa yang memandang dengan pandangan yang tajam, dengan hati, maka akan melihat bukti-bukti tadi. Silakan lihat sendiri. Sudah melihat kalian? Siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah apa akibatnya para pendusta-pendusta ini. Apa akibatnya, apa jadinya para tukang-tukang seher. Kalian lihat hidupnya bahagia? Hah? Nikmat, gembira, riya? Tidak. Selalu dalam keadaan takut. Kamu masuk ke rumahnya, bagus, papang, luas, atau indah? Tidak. Mengerikan. Syaitan tidak suka kebersihan. Syaitan tidak suka toharoh. Syaitan tidak suka engkau bebersih rumahnya, sehingga rumahnya tukang sihir ini mengerikan. Kamu masuk takut, apalagi dianya yang ada di situ. Kalau saya melanggar ini, saya akan kualat. Kalau saya melanggar itu, saya akan kualat. Kalau melanggar itu, saya akan dicekek jin. Kalau hidupnya dalam keadaan takut, tersiksa. Belum matinya sudah tersiksa. Matinya juga orang berdebat, ini mati apa belum? Pernah dengar itu? Hah? Kayak mati tapi tersiksa. Mata masih melotot, lidah menjulur, kemudian masih seperti bergerak-gerak begitu. Tapi bergeraknya gitu aja. Kadang-kadang ini udah mati, belum, masih bergerak. Dibiarkan, dikira masih hidup, semakin bau, busuk, masih begitu-begitu terus. Berdebat antara keluarganya, sudah mati apa belum? Bagaimana akan mendapatkan husnul khatimah? Bagaimana akan ditalkin la ilaha illallah? Bagaimana akan baik kematiannya? Na'udzubillah. Jin bersatu dengan tubuhnya, sehingga orang bingung, ini sudah mati apa belum? Fadhuru faman ta'ammala ahwalal khalqi. Siapa yang memperhatikan keadaan para makhluk? Wa nadhara bi'ainil basirah. Ra'a 'iyanan, akan melihat bukti-bukti apa yang Nabi katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu, Allah akan pasrahkan pada sesuatu itu. Maknanya adalah rasakan apa yang akan menimpamu, aku tidak akan menolongmu. Intah, naktafi bihadal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.